Saya bersyukur barusan ditakdirkan bisa mendengar, menyimak. Beruntunglah yang hatinya bisa bergetar. Air mata bisa turun. Ini berarti hati kita masih bisa memandu hidup kita. Rasulullah sering menganjurkan, kalau engkau ingin nasihat, istafti qalbak, tanyalah ke hatimu. Orang yang hatinya hidup, hidupnya juga akan tertuntun. Tapi orang yang hatinya sudah mati atau sakit akan berbeda. Mudah-mudahan syair-syair barusan menghidupkan hati. Saya bersyukur sekali barusan bisa ikut menyimak, mendengar. Tidak ada gaya yang aneh-aneh, benar? Tidak ada penari latar, walaupun ada ini beberapa kawan-kawan sembunyi di sini. Tidak ada kelap-kelip lampu disco yang memusingkan. Hanya suara saja dengan syair. Tapi kalau pakai hati, kerasa ke hati, benar? Itu kehadiran atau cuma saya sendiri tadi yang nangis, kan? Saya tidak tega lihat kiri kanan karena saya lihat Bapak juga begitu. Itulah hati. Jadi saat Rasulullah ditanya, ya Rasul, siapakah, mengapakah engkau diutus ke bumi? Jawaban Rasulullah sederhana, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi semua perintah Allah sebegitu banyaknya, ujungnya satu, kesempurnaan kemuliaan akhlak. Jadi kalau ingin mengetahui siapakah orang Islam yang paling benar pemahaman Islamnya, lihat saja akhlaknya. Makin sempurna akhlak seseorang, berarti beliau memahami dan mengamalkan Islam. Karena yang paling paham Islam adalah Rasulullah, yang paling mengamalkan Islam juga Rasulullah, dan Rasulullah paling mulia akhlak. Siapa orang yang ibadahnya paling bagus? Jangan dilihat hanya dari ruku sujudnya, tapi lihatlah akhlaknya. Karena semua perintah ibadah itu adalah pembinaan menuju akhlakul karimah. Sholat, saum, sedekah, zakat, haji, itu muaranya sama, akhlakul karimah. Karena tidak ada timbangan yang lebih berat di akhirat selain timbangan akhlak. Bahkan orang yang ilmunya masih terbatas, ibadahnya masih standar, kalau akhlaknya mulia, beliau bisa berderajat ahli tahajud, ahli saum, dan ahli tilawah Quran. Saking hebatnya akhlak. Orang yang tahu Islam, banyak ibadah, tapi akhlaknya buruk, tidak diterima. Jadi benar-benar, kalau Bapak Ibu akan haji, haji mabrur adalah haji yang berubah akhlaknya menjadi makin mulia. Dari mana datangnya akhlak? Atau akhlak itu apa? Akhlak itu secara sederhana adalah reaksi spontan. Itu menunjukkan akhlak. Maaf, sedang duduk begini, kita tidak begitu kelihatan akhlak di kita. Ya, ini sedang setel soleh semua. Ditahan ya, kedip juga diatur, ketawa juga tidak berani ngakak seperti di rumah ya. Kapan ketahuan akhlak kita? Nanti kalau ada sesuatu baik menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, biasanya akan ada reaksi spontan, baik tutur kata, sikap, keputusan. Nah itu biasanya lebih dekat mencerminkan akhlak kita. Kalau reaksi spontannya baik, kata-katanya baik, sikapnya baik, insya Allah akhlaknya sudah jauh lebih baik. Tetapi kalau biasa kelihatan baik, dalam reaksi spontannya buruk, komentar buruk, kata-kata buruk, sikap buruk, keputusan buruk, berarti akhlaknya masih harus diperbaiki. Gitu. Ada soleh jawaban kita barusan. Gak tega nyebut buruk karena jadi ingat diri sendiri. Pertanyaan selanjutnya, akhlak datang dari mana? Ayo, siapa yang jawabannya benar, hadiahnya umroh. Temu di depan Masjidil Haram. Atau haji lah ya, di Arafah. Dari hati. Ala inna fil jasad mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa dalam diri ini ada sesuatu yang kalau dia baik, baik semuanya. Yang kalau dia buruk, jelek, jelek semuanya. Itulah yang dinamakan qalbu. Yang dimaksud qalbu di sini yang bolak-balik. Nah, hati agak terabaikan oleh kita. Kita sering lebih sibuk menata rumah daripada menata hati. Benar? Kita lebih senang membersihkan rumah, pakaian, rambut daripada membersihkan hati. Bahkan kita sering takut baju kotor dibanding takut hati kotor. Bahkan tidak jarang kita membeli baju khusus untuk mengotori hati. Kita beli tas, kita beli selop spesial untuk mengotori hati. Halo, tidak usah disembunyikan tasnya, ada yang biasa. Teruskan, hati terbagi tiga. Maaf, ini ilmu standar ini ya, karena nanti akan ke intinya. Tapi ini prolognya. Ada qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang mati yang bagaimana? Yang dia sudah tidak bisa ditanya untuk memandu hidup kita. Orang yang qalbun mayyit itu cuma satu yang dia lakukan, memuaskan nafsu. Jadi nafsu mau nempeleng, tempeleng. Nafsu mau merampok, merampok. Mau berzina, zina. Hanya nafsu aja yang ada dalam hidupnya dan dia hamba nafsu. Yang kedua, qalbun marid, hati yang berpenyakit. Yang ketiga, qalbun salim, hati yang selamat, sehat. Inilah yang bahagia. Seperti apa qalbun salim? Qalbun salim itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sudah tidak takut terhadap apapun, siapapun. Takutnya cuma satu. Takut tersisih dari sisi Allah. Allah tidak ridho. Takut gak bisa pulang ketemu Allah. Cuma itu. Diancam suami, istri, mertua, anak. Apapun dicaci, dimaki. Ah, gak ngepek. Dia gak takut. Bahkan senjata ditaruh di sini saja gak takut. Karena dia tahu ajal ada waktunya. Yang takutnya satu. Takut jauh dari Allah. Dan dunia ini tidak membuatnya sedih. Ada tiada tuh biasa saja. Semiliar, seribu sama saja. Sama-sama titipan Allah. Iya kan? Halo? Bahkan semiliar jarang kepegang. Seribuan sering dipegang. Terus kan? Pertanyaannya, bapak, ibu kira-kira qalbun yang mana? Coba. Kok gak ada yang jawab ini? Lagi saum. Qalbun salim ini? Jawabannya begini, maaf ya, acungkan tangan yang tidak punya dosa sama sekali. Tidak ada yang acung nih, atau yang sedikit dosanya. Tidak ada yang acung, oh berarti lewat qalbun salim gak ada ya. Acungkan tangan yang sedang dosanya, ada? Masih belum acung juga ini. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Oh, alhamdulillah ya. Kok itu ada yang gak ngacung? Karena saya merasa banyak sekali dosanya. Jadi ibu bapak, aslinya kita ini qalbun marid. Ya, sakit hati kita. Cuman bedanya penyakit hati dengan penyakit lahir. Kalau penyakit lahir kerasa dikit, ngaku. Bahkan didramatisir. Aduh, aduh, kerasa belah. Padahal gak pernah belah ya. Dan belum tahu lagi belah. Nah, kalau berpenyakit hati gak mau ngaku. Bu, coba ibu jangan sombong. Kata siapa sombong? Gitu, gak mau ngaku. Kalau orang berpenyakit lahir, mau diobatin, bayar juga mau. Kalau orang berpenyakit hati, digotong juga gak mau. Makanya bahaya terbesar dalam hidup ini adalah hati yang berpenyakit dan mati. Lanjutkan. Apa hubungannya dengan haji? Haji itu adalah proses pembersihan hati. Jadi saya ini terinspirasi oleh tukang beca yang meniru perilaku Rasulullah. Jadi ada tukang beca yang punya prinsip dalam hidupnya, saya sekuat tenaga tidak mau membuat orang lain kecewa oleh saya. Jadi dalam membeca itu, ini kisahnya apa? Gak pernah menentukan harga. Bang, antar saya ke sana ya, 5.000. Oh, mari silakan. Antar. Suatu saat, bang, saya cuma punya 3.000, antar ke sana boleh? Oh, boleh. Sama wajahnya, 5.000 dengan 3.000. Walaupun untuk jarak yang sama. Malah ada, bang, saya lagi gak punya duit, cuma 1.000, cuma saya capek. Gak apa-apa, sama. Ditanya, kenapa begitu? Saya sudah punya prinsip dalam itu. Kalau saya ngomongin harga, nanti dia jadi susah hatinya, padahal uangnya segitu. Gak apa-apalah. Rezeki dari Allah, banyak pintunya. Yang penting saya gak nyusahin orang, Allah pasti suka. Hasilnya tahu bu, dua anaknya jadi hafiz Quran. Dimudahkan oleh Allah. Dicerdaskan. Dapat beasiswa. Dua-duanya selesai kuliahnya. Padahal ayahnya hanya mengemudikan beca. Karena Allah mudah merancang semua. Dan beliau yakin sekali, halus apapun kebaikan, pasti diketahui Allah. Dan pasti ada balasannya. Dan tidak usah ngatur Allah seperti apa balasannya. Jadi ibu bapak, ada penyakit yang namanya, yang harus kita perhatikan dan dikaitkan dengan haji ini, namanya penyakit himuntaki. Apa? Aunya kurang mantep bu. Shimun taki, ini mengarang ya. Shi-nya syirik, gak ada bahasa Arab yang shimun taki. Cari kitab apapun gak akan ada. Ini serius, ini bahasa naon. Shi-nya syirik, mun-nya munafik, ki-nya dengki, u-nya ujub. Sebetulnya ada tambahan jidun, apa? Cinta dunia, adilin. Ya namanya ngarang kan asal tidak mengganggu orang nggak apa-apa. Ulangi penyakitnya apa bu? U-nya pakai ain u boleh. Syirik itu apa? Jadi orang yang qalbun salim itu adalah orang yang la ilaha illallahnya itu tidak hanya di lisan tapi sampai ke lubuk hati yang paling dalam. Tiada ilah selain Allah. Nah, orang yang musyrik itu adalah dia punya alihah, tuhan-tuhan yang lain. Coba talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lakawal mulk la syarika lak. Ini adalah tauhid. Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika lak labbaik. Yang tiada ilah, yang tiada sekutu bagi engkau. Innal hamda, sesungguhnya segala puji. Innal hamda wa ni'mata, segala karunia nikmat. Lakawal mulk, segala kekuasaan cuma satu, milik Allah. Jadi kalau pujian, karunia, kekuasaan cuma Allah yang punya. Ini adalah tauhid. Jadi orang yang hatinya bersih adalah yang bertauhid. Apa yang harus dilakukan sekarang? Tauhid itu kuncinya dua. Qalbun salim itu satu, menafikan, menghilangkan. Seperti ini meja, ini ada taplak, ada kabel, ada bunga. Nah, langkah yang pertama untuk qalbun salim adalah menghilangkan dulu yang ada di hati dan mengisbatkan hanya Allah. Tiada pencipta selain Allah. Apakah ada yang bisa membuat manusia? Ini pertanyaan hadirin. Apakah ibu bapak bisa bikin anak? Jangankan bikin, gambar anak juga gagal total. Sehelai rambut saja tidak akan sanggup. Benar? Kalau sudah tiada pencipta selain Allah, siapa yang bikin diri kita? Allah. Siapa yang bikin semuanya? Yang bikin orang Amerika? Yang bikin orang Afrika? Yang bikin orang Eskimo? Yang bikin nyamuk? Yang bikin virus MERS? Semuanya ciptaan Allah. Benar? Adakah yang gagal? Jawab hadirin. Adakah yang jelek? Banyak. Adakah yang cacat? Tidak ada. Semua ciptaan Allah presisi, sempurna, sesuai dengan rencana Allah. Ada yang kasih mancung, ada yang kasih sedeng, ada yang dikasih mungil. Itu mah suka-suka yang cipta, benar? Menurut kita jelek, itu menurut nafsu, karena merasa cakep itu bagus. Tentang tidak ada kecacatan sama sekali kalau mata ditutup begitu. Bahkan kita sudah dengar perkataan beliau, ya itu kata-kata pakai hati yang melihat itu, melihat kebesaran Allah. Jadi jangan, wah itu cacat, tidak ada cacat, hanya beliau didesain seperti itu dengan kekuasaan Allah. Dan pasti adil, ada perhitungannya. Yang tidak ada kaki bergerak ke sana dengan kita bergerak, beda pahalanya. Kita lancar saja. Yang tidak ada kaki, menggesek kaki susah, bergeser susah. Ah, ini pahalanya belum lagi dihina orang, berguguran dosanya. Boleh jadi yang dianggap cacat itu, yang berkebutuhan khusus ini, di akhirat lebih cepat ke sorganya. Pahalanya lebih banyak, dosanya lebih habis dibanding kita yang diberikan utuh tapi lancar dalam berbuat dosa. Ayo, jadi mikir ya. Jadi yang bagus jangan ujub ya. Oh, merasa cakep, merasa rupawan, gampang bagi Allah ngambil. Yang merasa kurang cakep jangan minder. Ah, gimana ya, bibir saya tuh tebal, ada gitu yang mau sama saya. Justru nanti oleh Allah si calon suaminya teh melihat bibir itu ya. Kita nyebutnya radial, bagi calon suaminya mah justru ini. Da Allah yang ngebulak-balik, hidung saya pesek, justru itu seninya nanti di sana ya. Da Allah mah kalau ngejodohin seperti itu Pak, ada yang lumpuh total dalam pandangan istrinya ini, Kang Ato kan lumpuh Pak, tapi dalam pandangan istrinya ini kecacatan, kelumpuhan suami inilah yang membuat dirinya punya bekal ke sorga, bayangkan. Jadi jangan aneh, karena Allah yang membolak-balik adanya. Jangan sombong, merasa kurang jangan minder, lihat orang lain jangan iri. Karena gak usah iri, karena beda-beda settingannya. Ya. Dan kalau Allah mau ngambil, sing rela. Ini utuh sekarang, besok lusa ada yang diambil tuh kakinya misal diamputasi, sing rela. Atau kita jadi tua, harus rela hadirin, gak bisa muda terus. Makanya ibu gak usah sering lihat foto waktu SMA ya. Udah itu udah zaman dulu ya. Karena ibu dulu pakai seragam SMA lucu. Nah, sekarang dipakai lagi lebih lucu ya. Mau jadi tua terima ya. Gak bisa awet muda terus. Dan gak perlu awet muda, dan tidak mungkin awet muda. Jadi kalau ibu ada yang lihat, ibu kok awet muda, terus ibu bahagia, itu terhadap ngebohong, ya. Dan gak mungkin awet, ya pasti jadi tua. Apalagi yang ngomong gini, loh kok ibu makin lama makin muda? Ah udah, ini pasti pengen ditraktir ini ya. Nikmati jadi tua, nikmati jadi tua, benar? Sesuka Allah, nanti badan kita tidak sesingset dulu mulai. Kemudian juga pori-pori mulai ngegedein, rakuban mulai keluar. Nikmati, gak ada yang salah dari semua ini. Ya, tidak usah kita makan sari areng dan sebagainya agar selalu hitam. Ya. Nanti yang hitam gigi kan repot. Enak dengan yakin semua ciptaan Allah? Enak tidak? Nanti di Arab, gak boleh, ini siapa nih segede gini, celananya nomor berapa, mau ngapain ngukur celana orang, mau tinggi, pendek, gemuk, kurus, hitam, putih, sipit, blotot, sama, semuanya ciptaan Allah. Kira-kira akhlak jadi baik tidak? Baik, enggak akan. Dasar Arab. Loh, Arab-Arab ciptaan Allah. Nabi Muhammad Arab, ya. Enggak boleh itu, yang hitam-hitam itu. Emang dengan kita beda berapa derajat? Ya. Kita juga kejemur. Sama hadirin, ya. Enggak boleh. Atau itu yang gede-gede, kan lihat orang Turki. Justru mereka lihat kita kecil-kecil. Ini orang mana katanya? Anak-anak tapi tua, gitu. Sudahlah, enggak usah banyak komentar, ya. Semuanya ciptaan Allah.